Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Alhamdulillah. Merdeka. Yang wajib kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Dawila, Al-Habib Abdullah bin Salim Maula Dawila, serta para Habib yang lain. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi sehat, panjang umur oleh Allah SWT. Yang wajib kita muliakan para kiai, pewaris Nabi Muhammad SAW, guru kita Kiai Haji Hamzawi, serta para kiai dan ustadz yang lain. Dan yang wajib kita hormati, Abah Anton, wali kota Malang. Mudah-mudahan beliau diberi tahes. Sopo ngomong komes mengau. Abah Anton kok komes tahes? Komes. Waduh, tewur arare. Tahes tok cok ono komes ngawur. Tahes. Begitu juga Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sutiaji, mudah-mudahan beliau diberi tahes. Dan semuanya kita yang hadir, mudah-mudahan kita nanti bertemu di surganya Allah SWT. Di antara rukun syukur adalah menceritakan kenikmatannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kota Malang setelah dipimpin oleh Abah Anton yang mencintai solawat. Dulu-dulunya, lek tahun baru, ulang tahun, koplo jes. Alhamdulillah. Lu kok alhamdulillah, astaghfirullahal. Kok alhamdulillah. Siapa mempengaruhi aku pada alhamdulillah. Saat ini solawatan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Malang tambah barokah. Habib Jamal cerita di Australia ketemu Arema. Kapan hari saya di Kuala Lumpur. Loh temenan ini kira ngawur. Kalau jangan remen tak. Mereka kumpul mubalek dari Indonesia. Terus orang sini di aku lho, Pak Yai dari Indonesia, apanya Malang? Kaget aku. Kuala Lumpur apanya Malang? Tiba asli ini arek kasin kurang aja. Arek kasin kerja di Kuala Lumpur. Negeri ini negeri yang baik. Kota Malang adalah kota Malang yang baik. Penghargaan terbaru internasional adalah apa namanya, go green apa sih, ngelentong go green, itu dapat penghargaan internasional. Tepuk tangan untuk Kota Malang. Shallu ala Nabi Muhammad. Dinas pendidikannya terbaik. Dinas apa Mas Adi? Pendapatan daerah masih banyak lagi. Mulai tak cerita no dikira aku sekdani, ya kan? Kan gak enak aja soal ngayah sih. Gak melo-melo aku nyerita. Gak melo raya apa dari ayah sih, ya kan? Ya kan kecuali ini Jess ya. Kemarin Abah Anton sama saya ngawal Aremania. Waktu itu kumpul Aremania dari Lampung, dari kota luar kota Malang. Kita sholat jamak takhir, jamak kosor takhir, jamak takhir kosor. Yang imami Abah Anton. Saya itu niki, memang tak suruh Pak Imam Abah. Kan ayah nggae kaos gak enak, beliau nggae jas. Umake jas. Subhanallah. Subhanallah Pak, alhamdulillah khusyuk. Ya. Terus ndungane tak rungokno aku kepengin ro aku ndungone wani ya siapa kadit wani. Loh. Kan kewajibane ayah saya lek gak iso tak uruki. Dadak ndungane duwo Pak maca selawat munjiat. Sholawat Nabi Muhammad. Seneng atiku Pak Wali Kota maca selawat munjiat rek. Re. Tambahi selawat Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Waduh, ditawak-tawakno. Rupane ono ayas didawak-tawakno. Alhamdulillah Arema menang 5-1. Kan Uma kan delok ayas di TV aja, eh? Lho delok tak gara iki. Lho kan ono aja ayas kan. Kene selawati Abah Anton. Maka ajakan dari guru kita Habib Khalid ya, Al-Madhi, jangan sampai negeri yang baik ini dihancurkan seperti negeri Sabak. Mesti kita, alhamdulillah saya mendengar Habib Jamal, anggota jamaah hari Tuhan ini, 2 hari ini wis poso kabeh. Kok menenge rek wis poso kabeh. Ono sing buka ni mang baru setelah Isa, soale sahure mari zuhur. Kon poso rek temenan rek kon gak poso kon. Lho masih ayes yo sop jes, nggih. Temenan poso rek temenan. Ono nek Ridwan gak poso. Alhamdulillah, maka ini harapan ya. Tema kali ini ulang tahun Kota Malang adalah harmoni. Memperkuat nilai kebangsaan. Negeri manapun kalau cinta solawat, mayoritas pasti aman. Sholawatul Nabi Muhammad. Dalam hitungan satu survei ya, yang belum saya kerjakan, survei Kota Malang ini termasuk ditempati suku terbanyak kedua setelah Jakarta. Banyak suku-suku di sini. Arodam. Arodamnya asli Malang, Arodam. Nomba, Ambon, Rakasam. Rakasam. Makassar. Semua rukun. Kenapa? Mayoritas mencintai sholawat. Mayoritas mencintai habaib. Mudah-mudahan Ar-Ridwan Kota Malang ya, senantiasa diberkahi Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.